Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu. Di antara keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh ahlul jahiliyah dan akidah mereka, yaitu menuduh ahlul haq, menuduh yang di atas kebenaran dengan sifat-sifat yang tercela, bahkan diyakini membuat kerusakan di muka bumi. Ahlul haq, ahlus sunnah, yakni yang betul-betul berpegang teguh dengan nabi dan rasulnya Allah, nabi dan rasul Allah, dianggap sebagai perusak di muka bumi ini, sekaligus juga dianggap merubah dan melecehkan agama penguasa. Dan ini telah berlalu penjelasannya, namun belum selesai apa yang telah dibahas pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan fa inna hadhil mas'alah, artinya masalah tuduhan orang-orang jahiliyah, yaitu melecehkan dan mengurangi sesembahan raja penguasa, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, tentang pengkabaran seputar masalah Fir'aun dan pengikutnya. Ketika mereka menyatakan kepada Fir'aun, penasehatnya dan orang-orang dekatnya Fir'aun menyatakan, atadaru Musa wa qawmahu liyusidu fil ardi wa yadaraka wa alihataka, masa kamu mau membiarkan Nabi Musa dan kaumnya hidup terus berdakwah dalam keadaan Nabi Musa dan kaumnya ini, kata penasihatnya ini kepada Fir'aun, akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan akan meninggalkan kamu, sekaligus sesembahan kamu akan ditinggalkan. Naam, ya'nuna uluhiyat uluhiyataka 'alan nas wa ibadatahum lak, artinya akan ditinggalkan kamu dan sesembahan kamu, sesembahan-sesembahanmu, sekaligus orang-orang enggak akan menyembah kamu lagi, wahai Fir'aun. Naam, maka kamu ini punya kedudukan, kamu ini punya kekuasaan di muka bumi ini. Nah, falau taraktahum yad'una ila Allah, kalau kamu biarkan Nabi Musa ini berdakwah kepada Allah, tanaqqasuka 'indan nas, nilaimu rendah nanti di sisi orang-orang manusia, wa arkhasuka 'indan nas, murahan kamu, enggak ada nilainya kamu nanti, maka fa anta badir bil qada 'alaihim, cepat wahai Fir'aun. Ini orang-orang dekatnya, bitonahnya. Cepat Fir'aun, cepat. Hukum mereka, putuskan untuk mereka. Min ajli antabqa laka hibataka wa makanataka. Naam, agar kedudukan kamu dan wibawa kamu tetap. Wa hadha min al-ghish li Fir'auna. Ini termasuk ghish, penipuan kepada Fir'aun. wa ta'ariduhu lil halak, dan sekaligus menjerumuskan Fir'aun kepada kebinasaan. Ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah, dan ini ada bukan hanya sekedar penguasa atau raja yang ditokohkan, yang ditokohkan sekaligus, atau yang memiliki sekian murid di sebuah pesantren yang besar. Ketika kesyirikan mereka dibantah, kebid'ahan mereka dibantah secara ilmiah, orang-orang dekatnya pada ngompori, gak terima. Loh, kita dibilang gini, nah, antum dibilang begini, begini. Nah, kita lawan, kita ini berbagai macam bentuk provokator yang diberikan kepada si pengajar tadi atau dai tadi. Nah, ini sebenarnya ghish, sebuah penipuan dan sebuah penjerumusan kepada kebinasaan. Seharusnya orang-orang dekatnya itu, iya, memang yang kita lakukan ini selama ini adalah syirik kepada Allah. Bantahannya fulan itu ilmiah, ayat hadis yang sahih. Nah, kalau anak akan tobat kepada Allah, ahsan antum juga demikian. Masya Allah. Terus bagaimana tentang murid-murid kita yang ribuan ini? Kita nasihati, kita sampaikan bahwa keseharian ibadah kita ini bid'ah, bahwa kita ini sering melakukan syirik kepada Allah. Oh gitu, na'am. Enak kan? Sudah nikmat ketika datang perintah Allah dan Rasulnya langsung menyatakan sami'na wa ata'na. Sudah, tidak pakai debat. Mulia mereka. Itu baru agama itu nasihat. Nah, masya Allah, luar biasa. Kalau seperti itu, maka pedukunan sepi, maka kuburan sepi dari acara bid'ah dan syirik, dan berbagai macam keyakinan-keyakinan batil yang ada pada mereka pun tumbang. Masya Allah. Kalau mau betul-betul mencari hidayah dari Allah, apa keberatannya? Pilih mana? Disanjung-sanjung manusia, dielulukan manusia, banyak-banyak pengikut, atau murka Allah? Pilih. Pilih yang mana? Milih disanjung, milih dimurkai, nah, atau diselamatkan oleh Allah dan diampuni dosa-dosa mereka ketika bertobat kepada Allah SWT. Dan ini yang paling mulia. Sebenarnya ini yang betul-betul seorang mukmin. Ketika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara, tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali menyatakan mendengar dan taat. Ini mukmin yang hak, bukan malah mendebat atau malah dikompor-kompori, diprovokasi, diginikan, atau malah mencari pembenaran dengan cara yang batil. Hadith-hadith maudhu diinikan, kemudian ayat disalahfahami, hadith disalahfahami, bukan seperti itu. Nah, jadi mempolitisir ayat satu dengan yang lain, hadith dengan yang lainnya, dipahami dengan sendiri, ini malah tambah berbahaya, bisa kufur, bisa kufur. Wa ya subhanallah, ya tanaqqasuna Allah azza wa jal rabbas samawati wal ard wala ya'ibuna hada ala anfusihim. Subhanallah, mereka menyatakan, mereka mengurangi Allah, mereka merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala rabbus samawati wal ard, dan mereka tidak mencela diri mereka sendiri yang bergelimangan dengan kesalahan dan dosa dan kebatilan. Wa ya'ibuna ala Musa wa qaumi, mereka mencela dan mencacat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Idza nasahu fir'auna wa qaumahu, Kapan mereka mencela Nabi Musa dan kaumnya? Ketika Nabi Musa berusaha dan kaumnya alaihi salam untuk mengatasi Fir'aun dan kaumnya, itu dibalas dengan celaan, dibalas dengan penentangan. Demikian pula ketika Nabi Musa apa dalluhum ala tariqis sa'adah wan najah, ketika Nabi Musa dan kaumnya berusaha untuk menunjuki mereka, menasihati mereka, mengarahkan ke mereka kepada jalan kebahagiaan dan selamatnya mereka dari azab dan murka Allah. Naam. Begitu. Wa baqaul malik wa salah. Naam. Begitu, dan tetapnya raja dan kemaslahatannya tetap demikian. Wa hakadha taf'alu bitanatus su daiman wa abadan. Demikianlah kalau suatu penguasa atau suatu tokoh yang memiliki bitanah su, penasehat yang jelek, teman yang jelek, teman dekat yang jelek, demikian selalu dan terus menerus akan membisikkan perkara-perkara yang batil. Walihada ala wulatil umur, ala wulat an yattakhidhu bitanah as-salihah an-nasihah wa yahdharu min bitanatis su' wa ashabil mabadil haddamah wal afkaril munharifah. Oleh karena itu, seyogyanya, seharusnya para penguasa muslim, naam, menjadikan bitanah, teman dekatnya itu adalah yang solihah, yang memang niat untuk menasehati, memperbaiki dan memperingatkan dari teman-teman yang jelek dan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan memiliki prinsip-prinsip yang rusak. Lihat bagaimana, apa yang keluar dari keputusan-keputusan penguasa muslim ketika yang di sekelilingnya itu orang-orang yang jelek, orang-orang yang menyimpang, atau orang-orang yang betul-betul na'udzubillah memusuhi Islam. Keluarnya itu selalu menyudutkan kaum muslimin. Nah, ikhwati fiddin, dan menyudutkan Islam. Fa innahum yaqudunahum ilal hawiyah. Kenapa? Karena mereka bitonasu, orang-orang yang jelek ini yang punya pemikiran menyimpang dan punya prinsip yang rusak itu akan menggiring penguasa ini atau pimpinan atau yang dituakan atau siapa di situ yang memiliki kekuasaan, menggiring mereka kepada apa? Hawiyah. Kepada kehancuran. Naam. Kalau Nabi Musa wadih. Wadih. Nasihatnya kepada Fir'aun. Demikian pula Fir'aunnya wadih. Jelas-jelas diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diabadikan dalam Al-Quran tentang pengazaban Fir'aun dunia dan akhiratnya, di barzakhnya sekaligus di akhiratnya. Kenapa Fir'aun diazab? Ya itu tadi, di samping memang dia mengumandangkan ana rabbukumul a'la, dia juga menentang dan bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun penyebabnya di antara penyebabnya dia adalah ini tadi, bitonasu. Orang-orang yang di sekelilingnya itu orang jelek. Kemarin telah dibahas bagaimana ketika Fir'aun dan para tukang-tukang sihirnya yang didatangkan untuk menandingi Nabi Musa alaihissalam dengan mujizat yang Allah berikan kepadanya. Sepotong tongkat yang dari kayu dilemparkan, ditaruh di bumi menjadi ular yang besar. Para dukun, para tukang sihir itu naam, mengakui dan meyakini akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan tobat. apa yang disampaikan oleh orang-orang dekatnya Fir'aun, oleh orang-orang yang mengelilingi Fir'aun, yaitu sudah, bunuh mereka, bunuh. Ini bahaya ini, begitu. Dibunuh mereka orang-orang yang bertobat dan beriman dan menyatakan kami beriman kepada Rabbu Musa. Ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah, haitsu awqa'uhu fil halak wal bawar. Ini di tanah su ini, yaitu orang dekat penasehat dan yang di sekelilingnya penguasa ini akan menjerumuskan Fir'aun kepada al-halak, kebinasaan, wal bawar, kehancuran, wahalau bainahu wa baina qabil haq, dan mereka berusaha untuk mengalihkan antara Fir'aun dengan menerima al-haq. Terus. Naam. Ikhwati fiddin, a'azina zakumullah, wa amma ramyuhum iyahum bitabdiliddin. Kama qala ta'ala an Fir'auna, inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad. Naam. Adapun tuduhan mereka kepada ahlul haq itu mengganti agama, seperti dinyatakan tentang Fir'aun, inni akhafu, naam, aku khawatir an yubdila dinakum, Nabi Musa itu akan mengganti agama kamu atau menampakkan di muka bumi ini kerusakan. So, begitu. Ramyuhum iyahum bitanakus dinil malik. Tuduhan mereka orang jahil kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya mengurangi agamanya Malik dengan menyatakan wa yadharuka wa ahliyataka. Nanti naam, kamu ditinggalkan dan sesembahanmu ditinggalkan wahai Fir'aun. Jangan mau. Ikhwati fiddin, a'azana zakumullah, fa hatanil mas'alatan haslata min Fir'auna fi haqqi kalimil naam kalimillah Musa alaihi salam wa da'watihi wa tahdhirihi lin-nas min qabuliha wa tadhaharuhu bi mudhharil an-nasih lir-ra'yah ja'ahum an tariqatin nasihah wal muhafadhah 'ala ad-din wal muhafadhah 'ala salahil ard. Dua masalah ini, inilah yang terjadi pada Fir'aun. Naam, Fir'aun terhadap siapa? Ulah Fir'aun terhadap siapa? Terhadap kalimullah, yaitu Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa takliman. Naam, wa tadhaharuhu bil madharin nasih lirra'iyah, dan menampakkan dengan penampakan seorang yang menasihati kepada rakyatnya. Datang kepada mereka dengan cara nasihat, menjaga agama, menjaga kebaikan dunia, perbaikan dunia, bumi. Au an yuzhira fil ardil fasad. Naam. Atau menampakkan kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana dinyatakan oleh pengikutnya. Naam, Fir'aun. Atadaru Musa wa qawmahu litufsidu fil ardi. Masa kamu membiarkan Musa wa Fir'aun dan kaumnya? Nanti mereka ini akan merusak bumi, bikin kerusakan di muka bumi. Jangan kamu biarkan. Ini pengikutnya Fir'aun. Mereka-mereka ini, antum perhatikan di sini, ini sudah baru mau masuk pada bab yang memang fenomena menimpa di masyarakat kita. Sammu al-muslihin bil mufsidin. Nih, perangainya jahiliyah. Wal fasad indahum huwa tauhid wa ifradullah bil ibadah wassalah huwa syirku. Yuk. Mereka mengistilahkan, mereka menjuluki, mereka menamakan orang-orang yang muslih, orang-orang yang mengadakan perbaikan, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, dinamakan orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Justru tauhid mengesakan Allah beribadah itu dikatakan ifsad, perusakan. wassalah dan kemaslahatan perbaikan di muka bumi ini adalah kesyirikan menurut mereka. Kenapa sampai demikian? Limadha? Kenapa kok sampai seperti ini keadaannya, diputar balik kan gak karu-karuan, ruwet kayak gini? Li'annal quluba idza fasadat ra'atil haqqo batilan wal batila haqqon. Qulub, kalbu-kalbu itu ketika rusak, kebenaran itu terlihat batil, kebatilan terlihat benar. Nah, antum lihat bagaimana ahlus sunnah di zaman sekarang yang benar-benar berusaha di atas Al-Quran, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang mereka menjalani dan memahaminya, diapakan oleh mereka? Dituduh apa oleh mereka? Gak beda jauh. Yang dikatakan perusak, yang dikatakan KPKP bid'ah, kamu sendiri yang bid'ah. Dan berbagai macam bentuk gelar-gelar yang keji diberikan oleh mereka kepada ahlu sunnah yang hak. Dikala ahlu sunnah menjelaskan kepada umat tentang bahaya syirik, bahaya bid'ah yang mereka bergelimangan di atas syirik dan bid'ah itu. Kenapa? Dengan cara seperti itu, karena mereka sudah gak sanggup melawan dalil dan hujah ahlus sunnah dengan dalil-dalil yang benar. Gak sanggup. Angkat tangan dan angkat kaki, ya gak kabeh. Mana bisa mau melawan Al-Quran, melawan hadis? Gak akan mampu. Gak akan mampu. Akhirnya dengan cara anarkis, radikalisme, slogan-slogan, ungkapan-ungkapan yang keji kepada ahlu sunnah, khawatir kehilangan pengikut. Tidak khawatir akan azab Allah turun kepada mereka, khawatir aja kehilangan pengikut. Sudah wis macam-macam sudah. Itu kekejaman mereka kepada kaum muslimin, terkhusus ahlu sunnah. Adapun selain muslim diapakan? Dilindungi, dijaga. Ajib mereka akademikankah seorang muslim, seorang mukmin, seorang ahlu sunnah? Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Waman huwa alladhi yubadilu ad-din wa yudhiru fil ardil fasad. Siapa sebenarnya yang mengganti agama dan merusak di muka bumi ini? Siapa yang menampakkan perusakan? Innahu Fir'aun. Fir'aun alladhi badala dina tauhid bil kufr wa syirik. Fir'aun lah yang mengganti agama tauhid ini dengan kekufuran dan kesyirikan. Kan begitu. Mereka lah yang mengganti tauhid ini dengan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan yang merajalela di tengah-tengah mereka. Kan demikian. Amma Musa alaihi salam fa innahu yad'u ila ad-din as-sahih alladhi khalaqallahu al-khalqa min ajlih walladhi huwa as-salahul fil ard. Naam, adapun Nabi Musa alaihi salam, wadih perkaranya, wadih jelas. Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala pasti menyuruh kepada agama yang sahih. Pasti sudah. Yang memang Allah ciptakan untuk itu. Naam, yang itu juga penyebab solahu fil ard, perbaikan di muka bumi ini. Kan begitu. Adanya gempa, adanya tsunami atau yang sejenisnya ini khawatir sebab kemaksiatan, kesyirikan, kebid'an yang ada pada tempat tersebut, sehingga menimpa kepada orang yang tidak bersalah juga. لِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَفْسُلُهُ إِلَّا بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هَذَا هُوَ صَلَهُ الْأَرْضِ. Karena bumi itu tidak akan salah, tidak akan baik padanya, tidak adanya perbaikan di dalamnya kecuali ibadah kepada Allah, tauhid. La syarika lahu, enggak ada sekutu bagi Allah. Hadza huwa shalah. Inilah yang dikatakan perbaikan bumi ya ini. Amma syirku fa innahu fasadun fil ard. Adapun kesyirikan pasti. Ya, kesyirikan itu kepada Allah, penyekutuan Allah dalam beribadah itu pasti akan merusak, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, walaupun mereka menamakan bukan syirik, entah apa nama-nama mereka, enggak ada artinya nama yang naam apa, laisatil ibra bil asma, nilai kebenaran bukan dengan nama. Tapi hakikatnya ya apa gitu loh. Kan begitu. Nama bisa saja khair, nada dan dakwah. Bu. Nama itu isinya kama hada. Kan begitu. Ya perkara yang haram yang dilakukan. Nah, kan begitu. Apalagi busana muslimah. Kelihatan lehernya, kelihatan dadanya. Itukah demikian busana muslimah? Nama. Atau apa-apa majlis apalah yang mereka namakan. Yang pada hakikatnya justru menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nam al-ibra bil haqa'iq. Nilai suatu kebenaran itu adalah hakikatnya. Ikhwati bid-din, a'azani wa a'zakumullah wa na'am wa amma syirku fa innahu fasadul fil ard. Kesyirikan itu akan membuat kerusakan di muka bumi, wal kufru fasadun fil ard. Kekufuran juga demikian. Kekufuran juga demikian perusak di muka bumi ini. Wal ma'asi, maksiat juga seperti itu. Nah, oleh karenanya barakallahu fikum ya ikhwan, kita harus hati-hati juga demikian dan berdoa kepada Allah agar diberi taufik dan hidayah, jauh dari kesyirikan, jauh dari kemaksiatan, jauh dari kekufuran, jauh dari kebid'ahan dalam agama ini. Memohon kepada Allah sabat, kokoh di atas al-haq, istiqomah di atas al-haq. Ini yang harus kita terus berdoa kepada Allah. Apapun rintangannya, apapun permasalahannya, ini yang harus kita kejar. Jangan mudah larut, apalagi sekarang fitnah, fitan, sakte-sakte menjamur, mewabah dengan berbagai nama dan kelompok-kelompoknya masing-masing mengklaim diri mereka ini, kelompok-kelompok ini atau sakte-sakte ini, mereka lah yang hak, yang benar. Qad yakunul asma' dhakhmah. Mungkin namanya itu menggema besar. Tapi isinya justru kering dari al-haq. Mungkin. Nah, makanya perlu kita waspada. Yang berikutnya masalah yang ke-68, madhuhum anfusahum su bima laisa fihim. Jadi mereka memuji diri mereka yang tidak ada pada mereka. Kira-kira ya apa? Apa pemahamannya? Memuji tentang diri mereka sesuatu yang tidak ada pada mereka. Baik. Da'wahum al-amala bima indahum minal haq. Mereka mengaku, namanya mengaku, mendakwahkan diri mereka beramal dari apa yang ada pada mereka dari al-haq. Kalau namanya ngaku kan butuh bukti. Iku sandalku, iya tak iya. Bukti ni apa? Koyo i abang, koyo ireng wekku. Temenan tak? Iya. Nah, Kuda yang lain, nah yaitu. Nah, padahal yang punya sudah ada, ini punya anak. Ini anak beli di sini. Ini buktinya, ini. Ada tandanya ini. Namanya ngaku, buktikan kalau orang ngaku, kan begitu. Nah, al-bayyin al-mudda'i, bagi yang ngaku harus datangkan bayyin bukti. Kan begitu. Mereka mengaku ahlu sunnah, buktikan kalau antum ahlu sunnah, buktikan. Jangan malah merangi sunnah, menginjak-injak sunnah. Kalau ahlu sunnah itu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan membantah, bukan menandingi, bukan membikin-bikin agama ini, bukan. Baik, seperti ucapannya yaitu nu'minu bima unzila alaina ma'a tarkihim iya. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Bahasanya gitu. Surat Al-Baqarah. Dalam keadaan ditinggalkan oleh mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Ngakunya iya. Di antara masalah ahlul jahiliyah kata Syekh Da'wal Yahud. Pengakuan orang-orang Yahudi. Beramal dengan apa yang ada pada mereka minal haq. Mereka ini diberi ilmu oleh Allah, Yahudi ini. Beri ilmu. Nah, mengaku beramal dengan ilmu tersebut, kenyataannya tidak. Tidak beramal dengan ilmu ini Yahudi. Yang Allah berikan ilmu tersebut dan diamalkan oleh mereka. Mereka mengaku mengamalkan dengan ilmu itu. Mau bilang apa? Yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan, qalu menjawab, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Politikus. Sebetulnya na'am, kami beriman kepada apa yang Allah turunkan, kan selesai dan dikerjakan. Ini enggak, suruh beriman kepada Allah, menjawab kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya apa? Kepada kami, bima unzila ala rusulina min anbiya'i bani Israel, yaitu apa yang diturunkan kepada rasul-rasul kami dari para nabi bani Israel. Nah, karena ayat ini kondisinya untuk orang Yahudi, qalu nu'minu bima unzila alaina, ai ma unzila ala rusul bani Israel, yaitu diturunkan kepada rasul-rasul bani Israel. Ma'a annalladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja'at bihim rusuluhum. Dalam keadaan apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyelisihi dari apa yang diturunkan kepada rasul-rasul mereka. Coba. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak ada satu orang Yahudi, tidak ada seorang Yahudi, ya, dan Nasrani mendengar aku diutus oleh Allah dan tidak beriman kepadaku illa kana min ashabil jahim. Selesai sudah. Nah, tidak seorang pun Yahudi atau Nasrani yang mendengar aku diutus oleh Allah, namun mereka tidak beriman kepadaku, kata beliau, maka dia akan menjadi penduduk jahanam. Ngeles. Dibilangin beriman kepada apa yang turunkan, ngeles. Enggak. Nah, enggak mau. Aku akan beriman kepada apa yang turun kepada nabi-nabi Bani Israel. Antum hidup kapan antum ini? Antum ini hidup kapan? Hidup di masa nabinya siapa sekarang ini antum? Mau dipanggil lagi Nabi Bani Israel, hidup lagi gitu. Nah, sudah sekarang ada Rasulullah SAW, Muhammad SAW yang Allah utus jika di tengah-tengah kalian. Iman kepada Rasulullah selesai. Iman kepada Allah turunkan. Jawabnya, kami akan beriman kepada Rasulullah kami. Nah, Bani Israel maksudnya. Dalam keadaan apa yang datang kepada Rasulullah SAW itu enggak menyelisih apa yang datang kepada Rasulullah SAW mereka. Nah, inilah kondisi mereka. Wayakfuruna bima wara'ah. Mereka orang Yahudi itu mengkufuri selain Naam, selain apa yang Allah turunkan, naam, mimma unzila ala Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, mereka itu mengkufuri di belakang mereka, wara'ahu maksudnya selainnya dikufuri. Naam, selain dari apa yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, wa huwal haq, dalam keadaan hak, benar, musaddiqan lima ma'ahum, justru malah membenarkan apa yang ada pada mereka, tidak menyelisihi. Kan selesai iman, selesai. Ini enggak. Walladzi ja'a bihi Isa wa Muhammad, apa yang datang dengannya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa muwafiqun lima ja'a bihi anbiya'uhum, sama sesuai dengan apa yang datang pada nabi-nabi mereka dari kebenaran, minal haq, wa mubayyinun lima adkhaluhu fi kitabihim minat tahrif wa takdzib wa tadlil hada min nahiyatin, dan menjelaskan apa yang mereka masukkan dalam kitab-kitab mereka dari tahrif, penyimpangan, pemalingan makna, pendustaan dan penyesatan. Ini satu sisi, mereka sudah merubah, di masa itu sudah dirubah, apalagi sekarang, bukan rubah lagi, diperhatikan kabeh. Nah, sisi yang lain, sisi yang kedua, annahum ghayyaru shadiqina fi hadhil maqalah. Naam, bidalil annahum ghayru shadiqin, annahum ghayru shadiqin fi hadhil maqalah bidalil irtikabum hadhil jara'im al-madhkurah fi qouli ta'ala raddan 'alaihim. Sisi yang lain, mereka tidak jujur, gitu loh. Tidak jujur dengan ucapan mereka, dengan bukti mereka tetap masih melakukan suatu kejahatan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam bantahan terhadap mereka. Kul, naam, kata Allah kepada Rasulullah SAW, kul, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakan wahai Muhammad SAW, kenapa? Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah yang sebelumnya, jika kalian betul-betul beriman? Naam, Yahudi, iya, kerjaannya membunuh-bunuh nabinya, kan gitu. Kalau Rafidhah, kerjaannya membunuh kaum muslimin. Ini adatnya, yang namanya adat, kebiasaannya ya gitu, kaum muslimin dibunuh. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun, kata Allah. Sungguh Nabi Musa alaihissalam datang kepada kalian dengan membawa hujah, dalil, risalah dari Allah. Setelah Nabi Musa pergi, antum menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Ayo, sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, kondisinya antum ini zalim. Hada raddun alaihim, ini bantahan kepada mereka, orang Yahudi. Wallahu radda alaihim biraddain, Allah membantah mereka dengan dua bantahan. Ar-raddul awal, anna ma jabihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma jabihi Musa min tauhidillah wa ifradihi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah, bal huwa musaddiqun lidzalik. Ini yang pertama, bantahan yang pertama, bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari risalah itu, kenabian dan kerasulan itu, tidak menyelisihi apa yang datang dengannya Nabi Musa. Dari sisi apa? Tauhidullah, mengesakan Allah dalam ibadah, meninggalkan peribadatan selain Allah, bahkan membenarkan apa yang datang dengannya Nabi Musa alaihissalam. Mau alasan apa lagi kalian? Yang kedua, annahum ghairu shodiqin, hatta fima idda'u annahum yu'minu bih haitsu 'abadul ijla wa qatalul anbiya. Mereka enggak jujur. Enggak jujur mereka ini, tidak jujur apa yang mereka akui, yang mereka dakwakan. Mereka dakwakan beriman katanya kepadanya. Bukti ketidakjujuran apa? Ketidakjujuran mereka menyatakan beriman kepada Musa ketika mereka beribadah kepada ijil, anak sapi. Disembah, tak topa. Apalagi buktinya, ketidakjujurannya membunuh para nabi-nabi Allah. Itu kan orang mukmin. Nah, ikhwati fiddin, a'adzina jazakumullah, kita singgung sedikit ini, ya. Dari orang-orang yang mengaku salaf, ahlus sunnah, nah, yang ada pada mereka itu tidak jujur dari apa yang mereka ketahui. Nah, suruh buktikan. Kalau ahlus sunnah, antum jangan bergaul, jangan bersatu, jangan bergandengan dengan sufi, ahlul bidah. Mau? Mau. Antum kan hubungan bisnis anu. Had dalilnya, ayo sebutkan. Hadis, ayat, hadis, akwal sahabat, akwal para ulama ahlus sunnah yang mereka larut berdagang dengan ahlul bidah. Betul. Bukan orang kafir loh, ahlul bidah. Yo, ngaku salaf seperti itu dan masih banyak yang lain yang mereka pangkas manhaj ini, yang mereka pahami sendiri. Rabi ikhwan, gak sanggup mereka istiqomah di atas al-haq. Urusannya pengikut dunia, ada urusannya. Wa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, wa qauluhum sami'na wa asoina. Ini ucapan mereka, kami mendengar dan kami bermaksiat. Coba. Nah, demikian mereka menjawab dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-93, sami'na wa asoina. Kami mendengar, kami mengingkarinya. Wa adamu wa fa'in bil mitsaq. Enggak ada keseriusan untuk memenuhi perjanjian mereka yang ada pada mereka. Hada ya tanawalukulu, nah ini ta'asub madzmum. Ini ciri khas setiap orang yang punya prinsip fanatik buta. An yakulu al-insan, orang menyatakan ana la a'malu illa bima huwa fi madhhabi. Aku tidak akan beramal kecuali yang sesuai dengan madhabku. Madhabku bukan Al-Quran, bukan Sunnah. Madhabku. Au madhab imami, atau madhab imamku. Li'annahu yajibu al muslim an yattabi al haq fi madhabihi au fi ghairi madhabihi. Dalam keadaan wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti kebenaran, apakah ada di madhabnya atau tidak di madhabnya. Naam. Bersama imamnya atau tidak bersama imamnya. Yaqbalul haq, menerima al-haq. La yata'assud at-ta'assub adhmum. Jangan fanatik dan fanatik yang tercela seperti itu. Kan iya mereka. Kalau dari yang lain enggak mau. Kalau dari yang difanatiki, apapun yang disuruh dijalani. Suruh syirik, ya. Sendiko dawuh, kata orang Jawa. Naam, gitu kalau bahasa Arabnya. Ayo bid'ah, iya, naam. Cuman kan gak ngomong demikian. Siapa yang mau syirik? Gak demikian, oh ya konyol. Nah, gratis ini selama sepekan. Ini gitu, gak berani. Inilah fenomena yang menimpa masyarakat kita. Fa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka tauhid ini perbaikan di muka bumi. taat kepada Allah juga demikian. Baliknya musyrik kepada Allah, kufur kepada Allah, ma'asi, ini kerusakan, pembuat kerusakan di muka bumi. Wallahu alam bissawab. Insyaallah taala pada malam ini sampai di sini, dan pertemuan yang akan datang ini kan masail jahiliyah. Ya memang begitu pembahasannya. Az-ziyadah fil ibadah, mereka menambah-nambah dalam ibadah, ka fi'lihim yauma Asyura. Seperti perbuatan mereka hari Asyura. Ini panjang ini. Kena kafe ini yang kita kena semua. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.